Suara Islami bekerjasama dengan radio kesayangan Anda menghadirkan Renungan Islami dengan berbagai tema yang berdasarkan kisah nyata. Saya mendengar kabar ada orang di kampung sebelah. Dia bangun rumah baru. Karena takut gangguan jin, dia menyembelih ayam di teras pintu rumahnya. Berisi kisah yang berfaedah dan pelajaran yang berguna untuk kita renungkan dalam menjalani hidup. Dalam untaian doa, dia memohon ampun kepada Tuhan. Jangan biarkan anakku putus asa dalam kehidupannya dan menjadi sepertiku. Nantikan Renungan Islami dimulai pukul 7 sampai dengan pukul 7 lewat 7 pagi. Dian FM, Media Suara Islami.